SG. Semoga kedepannya makin kompak, makin banyak rezekinya. Selalu diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Coba tangannya dianggap yang nyaman. Lambaikan yang bersahaja. Asik. Kita RSG Community. Lanjut goyang lagi. Terima kasih. Nyoba lagi. Thank you. Matur suwun, terima kasih.